didik kamu. Dari mulai kamu tidak bisa apa-apa, sampai kamu pinter, sampai kamu jadi ustaz, jadi da'i. Dulu berdakwah dengan beliau ke sana kemari, membantah hizbiin bersama dengan beliau, meredam fitnah sururiin bersama dengan beliau, dan segala macamnya. Sekarang kau menyimpang, ya sudah. Menyimpang ya menyimpang. Kamu katakan, syekhi hizbi. Selesai. Hamba, al-haqqu a'zam, al-haqqu a'zam, al-haqqu lebih agung lebih mulia barakallahu fikum. Itu namanya prinsip salah. Terus masa tidak ada rasa bagaimana dengan ustadznya dan segala macamnya? Ada rasa. Masa kau ada rasa? Terkait dengan posisi dia sebagai guru, yang ternyata Allah takdirkan dia menyimpang. Allah takdirkan dia sesat. Dari sudut pandang takdir, kita kasihan sama beliau. Menyimpang. Kita doakan kebaikan, taufik, hidayah kepada beliau. Waffaqahullah, hadahullah ilal haq. Itu takdir. Semua apa lagi. Tapi yang ditanyakan sekarang terkait dengan bab syar'i. Bagaimana mauqif kita secara syariat terkait dengan guru kita ini. Kalau ternyata memang seorang yang hizbi, seorang yang munharif, seseorang yang mubtadi umbal, katakan apa adanya. Guru saya ini hizbi, mubtadi umbal, ditahdirkan sama Syekh Fulan, sama Syekh Alam. Terus kenapa? Nah, makanya harus latihan untuk lebih mengagungkan al-haq. Di antara penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima al-haq, ketika al-batil atau penyimpangan atau kesalahan itu munculnya dari orang-orang besar, munculnya dari seseorang yang ditokohkan atau seseorang yang itu merupakan pujaan dia atau gurunya dia. Begitu itu yang salah. Wah, luar biasa. Muncul ta'asub, ada. Muncul taklid buta, banyak. Nerima, tapi berat. Ustadznya kamu, dia begini. Masa sih? Benar, dia begini. Iya ya, itu kan ucapannya alim kebir, ulama besar zaman sekarang ini. Tapi masa sih? Gak tahu lah. Bingung. Gak ngerti sih. Pokoknya begitu lah. Allah mustahil. Ini harus dibriefing. Harus banyak ngaji. Harus banyak menghayati ilmu. Harus banyak melaksanakan konsekuensi ilmu yang dia pelajari. Dulu kan al-haq ya. Pak. Takdimul haq. Ta'zimul haq. Agungkan al-haq. Al-haq itu lebih besar dari semua yang ada yang besar. Itu sikapnya salafun salih. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah salah dalam berpendapat dalam sebuah permasalahan, yang bantah itu ulama Syafi'iyah. Diterangkan yang betul. Ini yang rojih demikian. Ketika disinggung tentang imamnya yang salah dalam berpendapat, mereka mengatakan al-imam syafi'i rajulun azim. Al-imam syafi'i rahimahullah orang yang sangat mulia, yang sangat agung. Wal-haqqu a'zamu min. Tapi yang namanya al-haq itu lebih agung daripada al-imam syafi'i rahimahullah. Imam syafi'i loh ya ikhwan. Ini imam siapa? Lah ini orang yang masih talib ilm. Alim bukan. Gimana lagi? Salah ya salah. Untuk mengatakan fulan ibnu fulan talibul ilm. Maksud kamu katakan imam. Dan tidak sih. Talibul ilm. Al-haq a'zam minhu bikathir. Itu prinsip al-haq. Bisa difahami? Bisa difahami. Barakallahu fikum. Naam. Itu secara teori, masya Allah. Ya, sob, mantap. Begitu terjadi kasus nyata,

kalamnya para ulama yang berkaitan dengan masalah khabar itu kalam yang maqbul, masuk dalam kategori khabarus thiqah, beritanya seorang yang terpercaya, beritanya orang yang adil, ulama besar pada masanya, diakui keilmuannya, diakui sebagai orang yang ahli dalam bidang semacam ini. Konsekuensinya, diterima ucapan ulama tadi, jangan kemudian ditolak. Qul, katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati ya syekh, kami terima. Hadalah. Walaupun itu gurumu, walaupun orang yang kamu puja selama ini, orang yang beliau begitu. Loh. Iya begitu. Itu Syekh Rabi'i mengatakan, terima, jangan kamu tolak. Jangan sukun dengan Syekh Rabi'inya. Itu menunjukkan ada penyimpangan dalam hati kamu. Kalau saya dengar sukun sama Syekh Rabi'inya, Syekh Rabi'i terkesa-kesa. Loh. Maaf, nampaknya Anda ini sudah mulai ada ciri-ciri salafi imitasi. Salah ulama kok kayak gitu. Terima. Yang kedua, amalkan konsekuensinya. Cara mengamalkan konsekuensinya, apa ucapan syekh tadi? Kalau ucapan syekh tadi berkaitan dengan perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang sangat mendasar, maka panjang konsekuensinya. Ketika beliau mengatakan Rasulullah at mutalawwin yamsi 'ala tariqatil halati fil makr, itu berarti masalah prinsip dakwah, usul dakwah, tukang makar, plin-plan, wajahnya banyak, la'at. Wah, ini enggak sembarangan. Ini serius. Ucapan yang sangat keras. Konsekuensinya, ya, sementara enggak taklim sama beliau dulu. Sementara tidak mendengarkan ceramahnya beliau dulu. CD-CD yang terkumpul, dirapikan, dimasukkan di laci, kunci yang rapat. Nah, maka lama sekarang dikumpulkan, masukkan dikasih kunci yang rapat. Tidak mungkin ngundang beliau datang ke Ngawi atau kemana tempat-tempat yang antum itu. Tidak mungkin ta'awun dakwah dengan beliau. Wah, kata sesuai dengan konsekuensi kalamnya syekh tadi. Diwaspadai permainan dakwahnya, diwaspadai gerakan-gerakan dakwahnya, sampai beliau rujuk kepada al-haq dengan rujuk yang jujur, taubat dengan taubat dan nasuhah, normal kembali. Atau Syekh Rabi bin Hadi menjabat fatwanya, memuji beliau, mentazkiyah beliau, dan segala macamnya, rujuk kembali, normal kembali. Jangan mengatakan, oh masa beliau yang demikian, tak mungkin. Beliau kan muridnya Syekh Mukbil, beliau kan muridnya Syekh Saleh Fauzan, muridnya Syekh Rabi. Ya, kok gurunya sendiri yang ngomong begitu? Berarti lebih mengokohkan lagi para tuan. Nah, itu semuanya hilangkan. Dulukan al-haq. Muliakan al-haq. Agungkan al-haq. Ikuti al-haq. Di antaranya dengan mengikuti kalam ulama kita. Barakallahu fikum. Itu sikapnya seorang ahli sunnah. Nah, paham tu? Agaknya, sehingga tidak usah panjang-panjang. Tapi nyatanya ya, begitu turun kasus nyata seperti ini, tidak sebagaimana yang dibayangkan. Yang taksub, banyak. Fanatik luar biasa, yang takrit buta luar biasa. Nah, dieluk-elukan, dibela-bela ustadznya, dihantam yang lainnya. Wah, dijuluki dengan julukan yang macam-macam. Sampai yang terakhir yang saya terima dengan SMS, dijuluki kerasukan jin, kerasukan setan dan segala macamnya. Allah musta'an. Dirukya. La ilaha illallah. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal hakadha ya ikhwan barakallahu fikum. Diamalkan konsekuensi keterangan para ulama tadi sampai ada berita yang lain yang menunjukkan beliau tobat dengan tobat dan nasuha, diakui oleh para ulama, atau Syekh Rafi mencabut fatwanya, mentazkiyah beliau, memuji beliau, normal kembali. Sementara semuanya di blacklist. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ya, sebagaimana antum dulu meninggalkan Ja'far Martalib. Waduhai. Lebih besar Ja'far Martalib bahkan. Ya, Pak ya. Nyatanya loh di hati-hati antum-antum yang lama-lama ini masih ada harapan-harapan kepada Ja'far bin Thalib. Ya apa ya? Guyu-guyu. Ya apa ya? Allah musta'an. Nama ya kan. Al-haq kedepankan. Mauqif yang sahih dahulukan. Terkait dengan pandangan takdir, Allah takdirkan beliau demikian kenyataannya sekarang, antum kasihan sama beliau. Doakan kebaikan untuk beliau. Doakan taufik untuk beliau. Doakan supaya beliau dikasih taufik, supaya bertaubat dengan taubatan nasuha. Tapi terkait dengan syariat, mau ke syari, tunjukkan yang sebenarnya. Iya, ini ucapannya Syekh Rabi, saya terima, saya amalkan konsekuensinya, maka saya enggak lagi demikian, sampai jelas taubatnya atau Syekh Rabi mencabut fatwanya. Tadi diam, terus ngaji lagi, taklim lagi, sibuk belajar lagi, yang ini, indahul amr. Selesai sampai ada perubahan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga jangan tersibukkan dengan hal-hal yang semacam ini. Antum punya muqallidin yang muta'asibin khalihim. Jangan dihubris. Antum dikasih SMS. Jangan jawab. Itu adalah ekspresi kebakaran jenggot. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.